Baru waalaikumsalam. Mengganggu waktu nih. Wah, mengembirakan. Mengembirakan. Masya Allah, senang. Mana ini? Apa Islam? Ya sudah, kita ngobrol. Iya ya Pak. Pokoknya ngobrol bebas, lapang dada. Alhamdulillah. Anu, transparan. Jadi nggak ada tertutup. Nggak ada tertutup. Sebab kalau kita merasa salah, berarti itu. Kalau kalau orang benar tidak ada tertutup. Tapi kalau orang salah mesti ada tertutup. Itu prinsipnya gitu. Jadi gini Pak, saya dari Mansuri, pernah yang sejarah lagi tapi minta mungkin nanti. Oh iya. Saya paling senior yang pertama. Oh iya. Intinya nggak ada masalah, cuma kita silaturahmi. Iya iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Ya sudah kenal Pak Ali. Benar. Insyaallah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya. Saya juga terus terang aja. Dari kecil saya mampu kumar atas kalau itu biasa kalau biasa. Jadi kemarin kita pendahuluan sudah silaturahmi dengan yang Pak Imam. Pak Imam. Oh ya Pak Imam Biayar, ada informasinya. Saya bilang mudah-mudahan datang lagi lah, saya pengen ketemu juga. Kita kan kemarin tuh kirim surat ke seluruh instansi ini. Semua kita bilang. Bayangan kami di sini semua, bukan saya saja. Kami grow Khilafatul Muslimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Saya mau komisi lagi kumat ini dari tim. Oh. Oh, silakan di kesehatan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan kalau rasionalisasinya gini. Kalau kita punya mobil buatan Jepang. Toyota buatan Jepang. Terus Jepang yang buat ini punya aturan. Iya. Supaya selamat mobil ini, dia harus pakai aturan yang bikin ini. Jadi saya bilang kepada bapak-bapak ini semua, termasuk Pak Diri sendiri juga, bahwa kalau kita ingin selamat dunia ini, harus taat sama aturan yang bikin dunia ini. Kita kan nggak pernah bikin batu segini juga, tanah sekepan ada yang bikin. Jadi tanah air ini adalah ciptaan Allah, pohonnya, binatangnya, makhluknya, yang kafir maupun yang beriman, itu makhluk Allah semua. Ya. Jadi kalau kita urus ini pohon, urus hutan, urus laut, urus bumi ini, urus orang kafir, urus orang Kristen, urus orang Islam, kan ini makhluk semua, ngurus binatang. Kan? Kalau menyimpang dari aturan yang dibikin, mesti rusak. Pasti. Makanya kita bilang kepada bapak-bapak, bela bangsa dan negara ini dengan tidak menentang ajaran yang membikinnya. Tidak menentang ajaran Allah Rasul. Ada di masyarakat ditanya sama saya. Itu kan kita ini bukan orang Islam saja. Di antara bapak-bapak ya kan. Jadi bagaimana itu anunya? Saya bilang kalau kita ini kan sekarang ada Pancasila itu katanya untuk mempersatukan bangsa ini. Sekarang yang bikin Pancasila untuk kelima kan kita-kita juga. Apa bapak kita, apa nenek kita, tapi kita-kita juga. Kalau kita mampu mempersatukan bangsa ini dengan Pancasila untuk kelima, masa si Allah yang bikin alam ini tidak lebih bagus mempersatukan bangsa ini? Maka di surat itu saya tulis kepada non muslim, kita maklumkan bukan aturan orang Islam yang kita inginkan nih, aturan yang menciptakan alam ini yang secara pasti memerdekakan setiap hambanya melaksanakan ajarannya seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Iya, jadi saya suka ceramah sama teman-teman, kalau ada warga khilafah ada bayangan kapan ya kita membunuh orang, kapan kita perang, itu saya bilang penjahat. Kita dalam Islam ini tidak boleh punya rencana saya akan bunuh semut lah. Itu sudah penjahat tuh. Betul. Oh, semut enggak ada salahnya kok mau dibunuh. Ya. Jadi enggak ada hati membunuh makhluk Allah. Allah bikin kita membunuh. Jadi saya bilang orang yang punya rencana memerangi orang itu penjahat. Kalau diperangin ya enggak mungkin kita pasang leher, sebenarnya lain lagi cerita. Masa kalau diperangin pasang leher ya tolol itu. Tapi kok berencana? Kapan ya kita jihad? Kapan ya kita jihad? Saya bilang aneh kalian. Ini saya aja jihad. Musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan. Iya. Ya kan begitu. Masa kadang-kadang harokah-harokah istilahnya. Kapan kita jihad? Saya bilang, terus mau apa? Membunuh orang kafir ya? Orang kafir kan makhluk kalah. Cacing aja yang boleh kamu bunuh sama kamu kok dalam Islam. Kalau ada, ya kalau dia semut datang gigit-gigit, apa berubah dipencet. Ya. Kalau kita keberencanaan bunuh semut, ini nggak boleh. Nah inilah prinsip khilafah ini. Maka ditulis di sana rahmatan di alamin. Memberi kasih sayang kepada alam. Nah, ya saya dulu pernah sih di NII dulu. Pernah dulu itu. Otak ini perang melulu. Setelah saya pikir-pikir ini salah ini. Enggak benar. Kenapa enggak ikut? Itu. Saya pikir, wah ini enggak bagaimana. Ini kita sebentar-bentar lihat orang mau kita bunuh aja. Ini apa itu? Ya untung saya kena tangan ya. Jadi saya bisa merenung kan. Jadi untung. Untung itu maksud. Coba kalau enggak ditahan kan enggak sempat mikir maunya kelahi melulu. Wah, dos masih. Saya pikir-pikir, wah ini dia, kita ini dikicu dengan politik. Bukan pikiran Allah dan Rasul yang kita pakai, pikiran pemimpin. Pikiran pemimpin. Jadi kita diarahkan oleh pemimpin. Iya kalau sesuai dengan Quran dan hadis. Ini potong, belum kita keluar. Belum kita keluar dari rumah, sudah kita pikir-pikir di jalan dan bisa bunuh orang enggak? Waduh, lebih. Maka ada bilang tinggalin dulu ya lewat-lewatin. Tapi pengalaman namanya ya. Manusia enggak ada yang sempurna. Ada dari awal ada tahap-tahap ya. Iya, maka saya bilang ini tahap-tahap ini. Ini tahap pengalaman sudah cukup itu yang salah kan? Masa mau terus ini? Kita mau kalau kita tahapan itu jangan kita bunuh orang lah. Iya. Jadi saya diparani sama anu wartawan Sindo. Sindo. Sindo majalah. Oh, Lampung. Iya, pusat. Betul. Tiga orang kan datang wartawan Sindo. Jadi bagaimana pendapat saya maksudnya dengan ada ini ada si A ada HTI ada Muhammadiyah ada Jihad macam-macam tuh. Bagaimana pendapat Bapak? Sehingga khilafah muslimin itu mau ada HTI, mau ada Syiah, mau ada orang kafir, jadi warga khilafah ikut sama aturannya Allah Rasul. Selesai sebenarnya. Kita sekarang itu macam-macam tuh karena ikut sama pemimpin kita masing-masing. Coba kalau semua kita ikut sama aturan Allah kan bagus ya. Ini yang buat kita kelahi itu. Si A nggak banyak Sunni. Itu kan cerita lama. Kita nggak pernah kenal sama orang kelahi Sunni si A. Kok kita ikut-ikut berantem juga? Lah masa kita warisin berantemnya orang dulu? Sebenarnya yang baik-baik kan gitu. Kenapa nggak ngwarisin yang baik-baik? Nah ini jadi. Dan sekarang itu masih rame. Kita lihat di apa itu? Berita media. Wahabi. Wahabi, Syiah, anti Islam, menyimpang, ahlul bid'ah. Saya pikir ini apa ini kerjaannya? Kiai ini kiai juga. Ini bilang kafir kan? Mana nggak boleh bilang kafir orang kan? Masa orang nggak boleh kita bilang. Kalau sudah orang bersyahadatin, haram dibilang kafir. Sudah diperingatkan oleh Nabi. Betul. Kalau orang sudah bersyahadat, itu berarti dari kafirnya tadi hilang kafirnya. Walaupun tidak sholat. Betul. Cuma kalau tidak sholat, dia masih sehat. Tidak bisa dibilang, tidak sholat, kafir. Tidak bisa. Kalau sudah bersyahadat, Islam. Walaupun belum sholat, belum puasa. Nah, jadi kalau tidak sholat, itu masalah masih sehat dia. Dosa dia. Urusan dia masalah. Bukan dia berarti kafir. Nah ini, banyaknya orang, wah dia itu munafik. Kok saya hati sih bilang. Orang pengen masuk surga, kamu bilang munafik, padahal dia sampai cara yang kamu anggap salah itu dia pengen masuk surga sampai menangis ya. Kamu bilang munafik, oh nanti dulu. Orang munafik dulu itu sengaja pura-pura beriman masuk Islam, maksudnya mau menghancurkan Islam dari dalam. Itu munafik. Lah ini orang karena ilmunya beda sama ilmunya orang ini aku munafik itu. Saya bilang enggak bisa orang munafik. Orang munafik itu sengaja masuk Islam kayak Yahudi itu, pura-pura dia pura-pura taat padahal menghancurkan Islam dari dalam. Ini orang ini mau masuk surga. Dibilang munafik, dibilang kafir kan enggak beres. Nah, maka tanggung jawab kita repot. Udah ya, Ibu. Ibu mau naik nggak? Ah, boleh boleh. Mau naik? Iya mau naik. Boleh juga kasih, boleh boleh. Ya dokter, nanti saya kesana bu ya. Nyari apotek dulu ya tadi. Iya, tapi okay. Atau ngobrol-ngobrol bebas di bawah sana kalau kita kan sama anak-anak boleh juga. Susu kita yang muda-muda kan. Pak Ustaz jangan lebih ini. Iya, iya. Apa juga kita misalnya. Wakil apa juga. Beda Pak orang kalau yang wajahnya wajah tuh aja iya. Iya, iya. Ya kami sedikit banyak kita sudah tahu lah misi-misinya. Iya, iya. Alhamdulillah. Mereka sharing dengan Pak. Iya, iya. Pak Ustadz, iya. Begini, jadi, begini. Oh, iya, iya, ada lagi. Iya. Itu Irak. Perang, saya bilang orang perang di sana, kok kita mikir di sini. Kita juga belum tahu pernah ke sana. Kita dilahirkan Allah di sini. Iya. Lalu kita beriman di sini. Iya. Lalu kita mikirkan Islam di sana. Yang mikir Islam di sini yang diminta tanggung jawab oleh Allah siapa? Toh. Iya, maka ada orang hilap lari ke sana. Saya bilang kalian macam-macam. Kalian wasiat saya bilang. Orang Allah nyitakan dia di sini, bukan permintaan dia lahir di sini kan? Ketentuan Allah. Lalu sudah lahir di sini, tahu-tahu dia Islam di sini. Lalu dia pikirkan Islam di sana. Iya. Nanti kalau mati, masa yang diminta tanggung jawab oleh Allah, masa Allah minta tanggung jawabnya orang Mesir sana tentang Islam? Sudah ada bagiannya masing-masing. Nah, saya bilang nabinya nabi siapa? Nabi itu lahir di Mekah, itu Islam di Mekah. Begitu pindah ke Medina, Islam Medina, dan mikirin Jawa Timur. Ya. Iya. Ini kan disonal. Cocok nih kata orang-orang. Cocok. Jadi, mau pokoknya bebas ya. Mohon maaf. Iya. Iya bisa. Iya. Ini ya, biar ada kenang-kenangan. Iya, siapa tahu kalau kalaupun di dunia belum sempat ketemu, tetapi sempat ketemu di surga kan lumayan. Insyaallah. Iya, kan kita sering doa. Surga kalau surga pasti ketemu. Mudah-mudahan ya. Nanti Pak Munifa, Jakarta. Iya, kita ya, mau ke sana. Kita tempo hari kalau di apa di Klaten tuh kan. Oh, seluruh warga hilapan ribuan ya yang hadir itu yang menjaga kita itu kan polisi. Jadi polisi-polisi sok Jawa Tengah itu dengan seriusnya ya, seperti kita ini jangan sampai terganggu-ganggu pelajaran kita senang sekali kan ada foto-foto depan senang kita itu banyak orang kenapa? Sekarang ini kalau dia kuat Islamnya awas itu pintar awas itu saya bilang loh, justru kita senang dengan orang kuat ini mendukung kita. Iya. Kok kita nggak musuh? Harusnya kita mendukung kan ya. Siapa tahu setiap berubah kan hidayah itu nggak dari dari mau jauh orang Nabi Nuh aja anak istrinya nggak dapat hidayah. Nabi kenapa kita Nabi Nuh? Iya. Kenapa kita mesti marah? Apa kita kalau orang itu kafir, umpama kafir ya? Apa gara-gara orang itu kafir jadi kita masuk neraka? Kan dia masuk neraka dia. Allah saja bilang kalau kamu mau kafir, kafir. Ini ada neraka. Kalau kamu beriman, beriman. Ini ada surga. Kan pilih bebas. Kok kita anti kafirnya sih? Kan enggak ada anti. Ada anti Pancasila UUD 45. Anti kafir. Saya bilang Islam ini enggak ada anti. Soalnya rahmatan lil alamin. Iya, tidak setuju dengan orang kafir. Ya sudah tentu tidak setuju, bukan anti. Sebab Islam ini menurut Allah dan Nabi itu dari Allah semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Allah semua yang utus. Jadi ajarannya disebut ajaran Allah semua. Adapun penyimpangan, yang menyimpang masuk neraka. Kenapa kita benci? Mesti kita kasihan kan? Kasihan dia masuk neraka. Itu kan kasihan. Ini enggak benci. Jadi bilang anti kafir. Anti. Lalu saya bilang salah. Salah persepsi. Kita ini kasihan. Kasihan dia itu diancam neraka, kasihan aja. Nggak mau dikasihan, ya udah sana sendiri. Nggak usah paksa-paksa kan. Maka dalam Islam itu tidak boleh ada paksaan dia. Maka orang Islam juga nggak boleh dipaksa. Memberi contoh hanya baik. Iya. Benar-benar ikut Islam. Insya Allah begitu. Betul. Apa zaman Nabi saja itu nggak bisa maksa orang atau kita. Ada orang gunung cerita. Turunlah ke jalan-jalan. Tahu-tahu di situ duduklah sudah di batu lewat orang gunung ini, orang pokoknya orang kalau istilah kita ini orang mudik lah, orang tidak ngerti apa-apa. Tapi dia tahu informasi bahwa ini Muhammad ini katanya utusan Allah. Heh, kamu kan Muhammad, kamu yang diutus Tuhan itu ya. Rasulullah kan tersenyum saja, dipegang batu itu. Ya inilah Muhammad utusan Allah itu kata batu ya. Dasar tukang sihir kata kan? Katanya dasar kamu tukang sihir. Ya sudah. Mau ngeloyong penasaran kan? Baik lagi. Heh. Muhammad, kalau kamu betul diutus Tuhan, Tuhan itu kan Maha Kuasa. Iya, Maha Kuasa. Tuhan yang bikin pohon itu, kamu minta sama Tuhan yang utus kamu itu pohon besar itu kok suruh pindahin ke depan saya. Kalau bisa berarti betul kamu diutus Tuhan. Kalau sampai ke sini kamu yakin? Ya baru saya yakin. Kalau kamu diutus Tuhan betul, buktinya pohon yang diciptakan Tuhan itu bisa kamu pindahkan. Kamu minta bisa pindahkan Allah, kamu kan enggak mungkin ngangkatnya. Rupanya itu pohon gerak-gerak sampai depan dia. Bagaimana? Ada sasir kamu luar biasa. Apalagi kita enggak punya mukjizat. Mau nyuruhnya orang beriman dari mana? Nabi punya begitu aja orang enggak beriman. Itu misal Allah kan. Coba kita bilang, kasihan dia. Nah kan paling begitu. Ini dimusuhi, ya bagaimana? Maka saya bilang sama sahabat-sahabat juga, ketahuilah yang membela Nabi Muhammad itu orang kafir-kafir tadinya. Bukan orang yang sudah beriman, orang kafir-kafir. Umar membunuh Nabi jadi khalifah. Jadi jadi bukan orang yang beriman yang diharap itu, orang kafir-kafir. Lagi kita ini haji, kiai-haji yang bertentangan dengan kita ini. Jadi bagaimana saya bilang, nah inilah gara-gara kepimpinan yang enggak ada. Kalau Kristen itu juga tengkarnya banyak. Gereja ini, gereja itu, tapi ada pausnya. Kalau kita ini tidak ada. Betul. Ketua ini, ketua KPI. Banyak. Nah, coba ada khalifahnya aman. Maka kita mau membuat orang Indonesia ini menjadi pusat kehampiran dunia. Sebab apa ya, umat Islam dunia ini paling banyak di Indonesia. Terus alamnya, kekayaan alamnya, di dunia ini tidak ada yang kayak Indonesia. Betul. Tapi diurus tidak dengan aturan Allah, sehingga curang, dolim, belas kasihannya yang penting diri dulu, keluarga dulu. Nah kan, akhirnya rusak, karena yang tidak pakai aturan yang bikin. Kalau pakai aturan yang bikin, selamat kita. Iya, pohon ditebang, menurut Islam ke pohon, ke hutan, lebang hutan. Untuk apa? Ada kerugian ke alam itu. Tidak usah merugikan orang. Kalau yang punya orang ditebang apalagi. Tidak punya orang, punya alam itu. Ada kerugian alam tidak kamu pegang? Diminta tanggung jawab. Kalau kerugian manusia, duitnya masuk banyak. Bukan kerugian alam yang dipikir. Duitnya banyak masuk enggak. Kan repot ini. Pokoknya bukan haknya jangan. Iya makanya. Itu dia. Ya, insya Allah gini Pak, kita juga ya, selama kita masih ini ya, kita tahu lah mudah-mudahan. Iya, jadi besar. Kita nggak tahu namanya. Ya doa kita semua. Siapa tahu kan ini kita selamat dunia akhirat. Saya sudah tanya Pak Densus di sini juga kan? Ah, Pak Densus sih bilang, Pak Densus kan sini. Nanti mudah-mudahan kita senasib Pak Densus. Maksud Pak Ustadz apa? Kita ini kan hidup pasti mati kan? Ya pasti lah katanya. Jadi tujuannya ke sana. Jadi saya kira kalau mati surga atau neraka. Ya surga lah Pak Ustadz katanya. Kalau surga cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau Pak Yesus ngelawan orang beriman masuk neraka itu. Jadi Pak Yesus ngelawan orang beriman. Bagaimana? Ya, maka kita tetap belajar ini Pak Ustadz. Saya bilang Pak Yesus. Orang Amerika itu pangannya sudah ente-entean, habisin, jangan melawan Allah dan Rasulnya, jangan melawan orang beriman, habisin saja orang kafir, buat yang dibunuh makannya. Kata Pak Ustadz, kita orang kecil Pak Ustadz, ya orang kecil pokoknya pangannya. Ya abis mau diapain, kita dikasih, dipangan saya bilang. Jangan kita, masa kita di dunia ini kayak apapun, sih, kita terbang ke langit, upah hebatnya, tidak percaya tapi bisa terbang ke langit, saking hebatnya. Terus entut kita harum sih, mati masuk neraka nggak ada gunanya lagi. Untuk apa hidup? Kecuali kalau nenek moyang kita balik. Assalamualaikum, lagi ngapain cucu? Sudah sarapan belum? Kalau ada gitu boleh. ini sekali lewat, enggak ada yang balik. Coba kalau kena surga ke neraka, muter gimana? Dia bilang ada orang yang tengen-tengen mikir, ya Ustaz, saya ini enggak pantas lah jadi ahli neraka. Yang penting enggak kena apa? Enggak pantas jadi ahli surga. Malu saya iman saya tipis. Yang penting enggak kena neraka lah. Tempatnya di mana sih bilang kalau enggak berarti surga? Hidup ini pertaruhan, mau ke surga apa ke neraka disuruh pilih. Disuruh pilih oleh Allah. Bukan punya kita surga neraka itu. Kok kita benci sama orang masuk neraka? Oh kita enggak masuk kok. Kasihan. Nah ini rahmat lil alamin itu maksudnya gitu, kasihan. Nah itu. Jadi maka warga khilafah itu ada orang Buddha. Saya sudah harap, saya coba, cuman enggak saya terusin. Saya pikir kewalahan juga sebab tapi yang Islamnya saya ada daftarnya kan? Iya, iya. Saya coba satu coba, saya ke Kristen kan. Cuman kita ini hidup. Orang Kristen di Ambon tuh try sama orang Islam. Situ-situ juga. Enggak lah, saya alhamdulillah pernah ke Ambon itu, jadi nyebrang dari Pulau Harapu, masuk lah ke situ, ada namanya desa itu, masuk ke Saparua, naik ke Sirisori, nah di Sirisori itu ada Sirisori Kristen, Sirisori Islam, Sirisori Kristen lagi, jalannya cuma satu, tapi di sana saya salutnya apa, kerukunan itu, manakala ada kayak semacam pela. Iya. Pela. Jadi kalau mereka ada satu pela, satu adat itu, mereka akan lindungi. Jadi siri-siri Islam itu saya sama sholat cuma dua kan. Siri-siri Islam di Saparua sana. Itu letaknya di tengah-tengah. Ini dikelilingi sama orang Kristen. Dikelilingi, Bang. Saya sampai wah, bakal satu keluarga itu dalam sejarah di Madinah itu. Waktu Rasulullah pindah ke Madinah itu bukan orang Islam semua. Betul. Satu rumah itu ada 10 orang, ada 2, 3 yang Islam. Betul. Ada satu orang, ada pokoknya setiap rumah itu campur. Nah, tapi karena dilihat bawaan Islam ini mesejahterakan semua, betul, lalu mereka ikut. Ada yang tidak senang tuh, diocok-ocok sama Yahudi. Dihasut kan? Iya. Nah, sehingga wah, kalau Muhammad itu terus-menerus, kita ini enggak punya umat ini. Kita jadi pemimpin dengan Muhammad, Muhammad jadi pemimpinnya. Kita ini tersingkir, salah kan? Namanya ambisi orang kafir. Jadi bagaimana kita perangin mereka? Nah, itu jadi perang. Ya. Sebenarnya tidak niat memerangin orang Islam itu. Lagi Pak Ustaz, kemarin kan Pak Ustaz dari wilayah, gimana suasana wilayah? Iya, itu Aceh, ya. Atau Pak Ustaz kemarin? Sampai ke Kota Cani. Oh, Kota Cani. Kota Cani saja. Saya mau terus ke sana, saya waktunya mau mabit ini. Iya. Saya bilang sudah, waktunya ini mau 2 bulan, mau libur. Ya. Kan akhir bulan di sini tetap, saban bulan. Yang lalu sudah anda keburu. Oh iya. Karena iya, karena ke NTB, karena kan banyak itu, ada lebih 400-an perwakilan di lapangan sampai ke Malaysia kemarin itu ya. Jadi saya pikir mau libur lagi, kejar-kejar waktu ya. Ada permintaan sih ke sana. Oh iya. Iya, ada permintaan. Ada yang pengen ketemu sama khalifah. Ah, saya bilang kalian lah, saya bilang. Karena yang penting bukan kita membawakan keinginan kita. Kita membawakan misi Islam yang rahmatul alamin. Ya sudah lah. Yang penting kita menghadapi bagaimana caranya. Kita ini menyadarkan umat. Kalau tidak sadar, kita mati. Maka kita bertanggung jawab pada Allah. Saya sudah menyadarkan umat. Umatnya tidak mau. Kita bertanggung jawab. Bukan arti harus sukses. Islam indah harus sukses. Allah sudah atur di ayatnya itu Al-Jumma Syaitan Al-Jumma Syaitan. Berillahumma malikal mulut, tu'til mulka mantasa, utanzil umilka mantasa, watu izu mantasa, watu dilum dilum dilum dilum. Itu Allah itu akan memenangkan satu kekuasaan, satu kaum. Nanti akan dikalahkan satu kaum. Nanti akan dimenang menurut apa yang dikehendaki Allah. Kita tidak bisa jadi pokoknya harus menang turun, tidak bisa, ada ketentuannya di sana. Ya, ya. Seperti orang miskin, orang kaya. Betul. Itu semua kita tidak ada yang pengen miskin. Ya. Saya suka tanya sahabat-sahabat, saya bilang, siapa mau susah 10 hari, angkat tangan. Tidak ada, 10 hari. Tapi yang susah 10 tahun kan banyak, Bang. Ya. Siapa yang mau miskin? Enggak ada. Tapi yang banyak kan miskin. Karena yang ngatur kaya miskin, itu rezeki itu diatur Allah, bukan diatur kita. Kalau kita bisa atur nasib kita dunia, mana ada yang mau susah. Kita setel senang semua ya? Iya, setel senang semua, enggak bisa. Itu sudah Allah bilang kok. Allah yang melapangkan rezeki hambanya, dan Allah pula yang menyempitkannya. Maka lapang rezeki itu ketetapan Allah, sempit rezeki itu ketetapan Allah. Cuma karena kita dikasih akal, lalu rasionalisasinya mau ketemu. Nah, coba ke sekarang. Ini ada toko. Orang toko ini punya modal lah 5-10 juta. Dia mau bikin pabrik roti. Pertama, pabrik roti kan belum pengalaman. Mau dirubah tokonya jadi pabrik roti. Belum pengalaman, produksi belum pengalaman, rasi belum ada, alat transportasi tidak punya, nama modal 10 juta. Ya, alat-alatnya beli-beli ya, tinggal sedikit-sedikit. Lalu ini, karena Allah di sononya sudah menetapkan dia bakal kaya, ya. Datanglah orang bilang, ada roti hitam enggak? Bikin roti hitam. Besok ada roti putih, ada roti hijau enggak? Ada roti merah enggak? Ada roti... Akhirnya macam-macam roti terjadi sama dia. Sehingga, di mana-mana pesan roti. Jadi pabrik roti terbesar. Bahkan itulah 15 tahun atau 20 tahun. Bah. Jadi pabrik roti terbesar. Seluruh provinsi sudah dilayaninya. Pernah dengar apa bergerak? Nah? Orang kaya atau orang miskin bergerak? Ayo. Orang kaya kan? Sekarang dia sudah miliar, bukan 10 juta lagi. Miliar. Pengalaman sudah banyak, ilmu sudah banyak, relasi sudah banyak, kendaraan sudah ada, alat transportasi beres. Kenapa bangkrut? Mana punya, apa guna ilmunya, apa guna pengalamannya, apa guna modal miliar? Kenapa enggak waktu 10 juta tadi? Ilmu belum ada, pengalaman belum ada, modal juga sedikit. Kenapa jadi miliar? Kenapa setelah miliar bangkrut? Mau percaya enggak bahwa yang katolik itu Allah? Kalau enggak percaya, otak sepean itu dipaksa oleh setan untuk tidak percaya firman Allah kan? Nah, jadi enggak ada firman Allah yang salah. Cuma manusia ini, bagaimana sih Allah mau salah itu? Allah punya langit, Allah punya lautan seisinya, punya gunung setampangnya, punya nyawa kita milik Allah. Kalau ada Allah bilang begini, terus kita ragu-ragu. Kira-kira Allah itu mungkin bohong nggak? Dibutuh apa Allah sama kita? Oh, nyawa kita aja punya dia. Apa gunanya Allah bohong itu? Jadi kalau ada bilang Allah, gunung anakmu, bunuh. Benar Ibrahim tuh. Itu ujian saja. Tidak mungkin Allah itu mencelakakan hambanya. Maka kalau kau pakai hukum Allah itu cacing aja selamat, apalagi manusia. Cuma orang nggak mau percaya karena mahal surga ini repot. Sebenarnya rasional nggak bisa dibantah. Masa yang menciptakan kita langgar? Kita dapat mobil, kita kasih pasir. Kata pemiliknya jangan kasih pasir, kita kasih pasir. Maka saya indah Islam itu. Indah Islam itu mengajaran yang maha pintar kan, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Bagaimana ajaran kita tinggal, kita buat ajaran baru. Maka iya, artinya kita ini bangga tidak pada tempatnya. Artinya kita bangga tidak pada tempatnya. Kok mempertahankan aturan yang kita bikin? Kecuali kalau Allah tidak bikin aturan. Allah bikin bergaul saja dibikin aturan. Semuanya semua. Dari lahir sampai mati. Sampai sengising-singnya. Dikasih tahu oleh satu cara ngising. Cara tidur, cara bangun dikasih semua. Tahu. Padahal enggak dikasih tahu juga semua orang bisa bangun, bisa tidur. Tapi saking kasih sayangnya Allah, supaya hamba Allah itu dapat pahala. Tidur menurut ajaranku. Bangun menurut ajaranku. Ngising masuk ngising menurut ajaranku. Supaya maksud selamat dia. Kita enggak mau ya. Rugi sendiri. Nah ini salahnya. Ah, maka Islam itu sebenarnya kita lihat tidak ada Islam itu satu masalah yang tidak dikonternya supaya kita selamat. Masa masuk WC aja boleh cari surga? Laksanakan Islam masuk WC coba. Padahal kalau orang masuk WC tidak usah pakai Islam bisa. Sak kucing-kucing bisa ngisi. Tapi saking lengkapnya kan. Apalagi masalah yang hebat-hebat kan. Masalah kepimpinan, masalah bangsa, bangsa negara, apalagi. Oh, masa pakai sendal aja dikasih tahu caranya yang enggak penting-penting. Nah, pengertian seperti ini enggak tertanam karena ada kiai-kiainya, debat Wahabi, debat ya Syiah, debat Sunni, debat bid'ah, beda macam-macam. pusing di situ. Akhirnya mereka mak, ya namanya pikiran. Ini katanya Quran hadis. Kayak ini yang membantah, ada Quran hadis. Kayak yang satu lagi bantah, Quran hadis. Bagaimana? Jadi sampai ke akhir kiamat ini. Kalau ada khalifahnya beres. Kalau khalifah ya sudah kalian sudah ini agak selesai. Tapi karena tidak ada khalifahnya, hancur. Karena siapa yang menyelesaikannya? Kata si A ini, NU bilang, wah oh, itu Muhammadiyah itu gini, tidak beres. Kata Muhammadiyah, oh NU itu beres. Kamu ngomong gitu apa? Dasar Quran hadis ini? Dasar Quran hadis. Datang lagi yang ini, dasar Quran. Yang tidak selesai, bertengkar. Tidak ada bapaknya. Ah, bapaknya Nabi, setelah Nabi Khalifah. Data sejarah jelas. Jadi bapaknya umat Islam itu yang akan mendamaikan umat. Di zaman dahulu Nabi, ganti-ganti sampai selesai Nabi. Umat Islam, Khalifah. Itu orang ibtidaiyah juga paham. Ini ditinggal. Hancurnya Islam karena ditinggal Khalifah. Sekarang mau kita kembalikan lagi. Kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Kita mati. Saya sudah ajak pada tidak mau ya. Lepas tanggung jawab kan. Jadi selesai kita punya tugas. Jadi gini Pak, ya, Pak maaf, juga ditunggu Pak Dir di sana, ada tamu juga. Jadi iya. Sebenarnya pengen anak juga, ini mau cepat sih adanya. Saya begitu, kalau datang teman-teman ini, saya anggap teman semua. Ya, orang Alhamdulillah. Iya, jadi senangnya gitu. Ya. Jadi tidak ada perasaan, wah terganggu kita punya acara. Enggak, apa pakai. Tapi, ini, tapi ya. Nanti, tapi, kita pantai-pantai. Oh, iya, boleh. Nah, kita pantai-pantai. Jadi iyalah. Di sini juga Polres. Tapi Pak Khalifah, ya sudah, nanti kalau ada bagaimana keadaan? Nah, kalau itu ada yang bikin kacau, telepon saya, kata ini saya yang sikapnya. Kata Pak apa di sini? Ya. Iya, saya bilang jadilah. 0812. Bentar, Pak. 0812. Iya. 820. 800. Dicari bisa cuma 400. 777. Izin. Nah, izin. Izin. Nah, izin. Izin. Ya kan? Saya nggak ada, cuma saya minta izin. Ya. Anu, apa namanya, kalau ada hal habis, ya, bisa ditanyakan lewat telepon, ya. Mau ketemu langsung kita, orang juga, tapi saya tahu ini petugas itu banyak juga, bukan ngurusin satu masalah. Jadi boleh ya, telepon-telepon ya, jadi, enggak harus kesini. Saling mengerti kita? Iya, harus saling paham lah ya. Jadi boleh lewat telepon. Ada juga ngegai, Pak. Iya. Mau kesini ngapain? Nah, itu kan. Oh, iya. Kita tadi mana airnya tadi? Udah. Tadi saya bilang kalau ada ini lupa dia kasih saya bilang. Tadi itu nama saya Pak Khalifah. Nah, Ustaz. Oh. Iya. Nanti gampang aja kalau NA NANAG NANAG Nanang. Apa Nanang? Soalnya nama peran saya. Oh, iya. Penana. Kalau saya tuh dari kecil udah dekat sama Habib Umar Al-Atas lho. Oh, di Pasar Minggu terkenal. Oh, alhamdulillah. Iya. Pokoknya kita Islam ini betul. Jangan sampai kita nyimpang dari Allah, sebab kita kembali kepada Allah. Hablum minallah. Minum apa? Iya, sudah ada itu. Ada. Ya, masyaallah. Jadi penanang tadi. Kalau saya Pak Prajito, Jawa tapi lahir Jakarta. Oh, jadi anu ada dua ini. Dua suku. Ada dua suku disatukan. Jadi kekuatannya dua kali lipat. Tiga suku. Tiga suku kan? Jawa, Sunda, Jakarta. Oh, Sunda, Jakarta. Saya kalau Pak Polima. Oh. Iya. Itu Pak Polima. Asli Pak Polima. Asli sana. Iya, asli TB. Sumbawa. Sumbawa. Iya. Teman-teman banyak. Oh, banyak sana. Banyak orang Jawa juga di sana. Nanti bisa pernah madu sama penyapakan. Berarti kalau madu kan nanti kapan. Iya, madu asli. Oh, di sana tempatnya. Pokoknya kalau madu asli, kalau tempat di sini jual 30, yang dari sana 130. Pilih yang 130 orang. Iya, asli. Betul asli. Berarti kalau nanti kita misalkan ada tugas ke NTB, nanti kita kontak Pak Khalifah ya biar. Iya, biar kan ada teman di sana kan bisa. Oh iya. Bisa kita sharing atau kita di sana. Ke sana tuh makan kangkungnya nah. Kangkungnya. Oh iya iya. Itu. Iya. Oh iya itu diekspor. Itu boleh saya itu boleh kangkung saya buat apa? Itu ditanam di tempat lain enggak bisa seperti itu. Kangkung aja. Kangkung itu. Iya. Tanahnya tuh iya, barangkali. Jadi lain rasanya. Jadi kalau ditanam kita gampang tanam kangkung, kalau di air kan jalan sendiri. Ya. Tapi dibawa keluar situ naik beda. Aneh itu, maka diekspor tuh kangkung sana itu sampai ke Eropa itu. Banyak orang ITB pasti harus kena kangkung nih ya Pak. Iya. Sumpah Pak. Iya. ITB. Satu rahmi lah. Oh iya. Pokoknya iya ya. Jadi kisah kita sudah. Iya lah. Sama Pak Pak. Saling memahami ya. Orang Jawa tuh yang kelompok. Iya. Kan kita kalau gak satu rahmi itu panjang umur insya Allah. Iya amin panjang umur. Pasti kalau yang bilang. Iya benar, pura rezeki lagi insya Allah. Bagaimana risasinya kalau saya turun memulai? Saya bilang, saya punya jam rusak. Jam rusak ini malas saya bawanya. Tahu-tahu ada saudara kita seliman datang silaturahmi. Dia tukang jam. Nah, saya bilang, itu tukang jam ya. Itu anak punya jam rusak. Gara-gara silaturahmi tambah rezeki itu kan. Bukan ngelamut. Bagaimana dulu rezeki dari langit nambah silaturahmi? Ya enggak ada. Begitu Allah maksudkan. Nah, dia tukang obat, pas ada isi ruang tetangga itu yang sakit. Nah ini saya punya obat, bang dia dagang obat. Tambah rezeki gara-gara silaturahim. Ah maka kalau bahasa nasionalnya, sales. Iya. Itu silaturahmi itu tambah rezeki itu maksudnya itu. Ya. Nah cuma kalau orang kafir kan tidak paham. Tapi biar lah itu. Bodoh sekali. Iya. Masa kita cari ada mobil baru pakai mobil lama. Nah ya itu. Iya. Sama mobil baru. Mobil baru lah ya. Alhamdulillah. Oke. Masa maaf ya. Saya terima kasih. Saya malam terasa mengganggu kalian berdua. Saya juga sudah niat. Saya niat silaturahmi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah ketemu. Mudah-mudahan lain kali ketemu lagi ya. Ya. Baik. Ya. Saya terima kasih banyak Ustaz. Ya baik kami juga. Saya bukan